ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita sampai penyebutan tentang hadis bitaqah. Nah, telah kita jelaskan dari hadis bitaqah menunjukkan bahwasannya amalan-amalan itu saling mengungguli bukan dikarenakan bentuk dan jumlahnya. Akan tetapi, amalan-amalan itu bisa mengungguli yang lainnya sesuai dengan perbedaan apa yang ada pada hati-hati orang yang melakukan amalan tersebut. Telah kita jelaskan bahwasannya amalan-amalan sahabat nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh setelah mereka. Dikarenakan keimanan sangat kuat yang ada pada mereka. Begitu juga telah kita jelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendahului sahabat-sahabat yang lainnya bukan dikarenakan banyaknya puasa, bukan pula dikarenakan banyaknya sholat, akan tetapi dikarenakan keimanan yang menancap dalam hatinya. Sebutkanlah Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ma sabaqahum Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kasrati siyam wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya dikarenakan banyaknya puasa, tidak juga dikarenakan banyaknya salat, akan tetapi dikarenakan sesuatu yang menancap dalam hatinya, yaitu keimanan. Nah, dan juga telah kita jelaskan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laisal iman bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulub wa sadaqathu al-a'mal. Iman itu bukanlah berhias dengan ucapan, bukan pula sekedar angan-angan, akan tetapi keimanan sesuatu yang menancap dalam hati dan dibuktikan dengan amalan-amalan. Nah, berjuang dalam hasbi taqah. Ketika diperlihatkan kepadanya 99 lembaran dosa, di mana satu lembarnya sejauh mata memandang. Ini ada 99 lembaran dosa. Ya, dia sudah putus asa. Pikiran dan di hadapannya hanya azab dan azab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaka udhrun aw hasanah Apakah engkau punya udzur atau punya kebaikan? Ya. Saking takutnya, orang ini mengatakan, lah, aku tidak punya udzur dan juga tidak punya kebaikan. Hingga dikatakan, bala innalaka indana hasanah. Tentu saja, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Dan engkau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah satu bitaqah yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ketika dikeluarkan satu kartu yang berisi syahadat ini, dia mengatakan, ya Rabb, ma hadihil bitaqah ma hadihis sijilat. Wahai Rabb, apalah artinya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 lembaran-lembaran dosa tadi? Maka Allah mengatakan, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Ternyata ketika 99 lembaran dosa tadi diletakkan pada satu daun timbangan dan satu kartu yang berisi syahadat tadi diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, terangkatlah lembaran-lembaran dosa tersebut karena beratnya bitaqah kartu yang berisi syahadat la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh dalam keadaan yakin, dalam keadaan jujur, dikarenakan keimanan yang kokoh pada hatinya. Sehingga walaupun hanya satu kartu yang berisi la ilaha illallah bisa mengungguli, lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran dosa yang ada padanya, yang satu lembarnya saja sejauh mata memandang. Nah, dan telah kita jelaskan, di antara orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, ada juga di antara mereka yang masuk neraka. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan nanti, keluarkanlah dari neraka orang yang ada keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar atom. Nah, sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan tidak disertai keyakinan atau kurang keyakinannya. Nah, dan juga tidak disertai dengan kejujuran atau kurang kejujurannya. Atau bisa jadi awal-awalnya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dengan yakin, akan tapi dia melakukan dosa-dosa yang banyak. Sehingga dengan dosa-dosa tersebut melemahkan keyakinannya, melemahkan kejujurannya, sehingga dia tidak mengucapkannya lagi dengan jujur dan yakin. Dikarenakan dosa-dosanya yang sangat banyak yang dia lakukan, sehingga dosa-dosanya itu lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Nah, yang jelas tadi kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala, fal a'mal la tatafaddalu biswariha wa 'adadiha wa innama tatafaddalu bitafaduli ma fil qulub. Nah, amalan-amalan itu tidak saling mengungguli dikarenakan bentuk dan jumlahnya. Akan tetapi amalan-amalan tersebut saling mengungguli dikarenakan perbedaan apa yang ada dalam hati-hatinya. Nah, bisa jadi bentuk amalan, dua amalan, nah, bentuknya satu. Tapi perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dua orang melaksanakan sholat yang sama. Gerakannya pun sama, bacaannya pun sama. Tapi nilai dari sholat tersebut antara dua orang ini bisa jadi antara langit dan bumi. Sesuai dengan keimanan yang ada pada hatinya, sesuai dengan keikhlasan, kehusuan yang ada pada hatinya. Nah, kita lanjutkan. Qauluhu rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, ucapan al-musannif rahimallahu taala Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Hudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim wa sahahahu dan mensahihkannya. Ibnu Hibban ismuhu Muhammad Ibnu Hibban bikasil muhmalah wa tasdidil muwahhid muhida Ibnu Ahmad bin Hibban bin Mu'ad. Ya, ini namanya. Nama Ibnu Hibban Muhammad bin Hibban dikasrahkan. Nah, haknya ya, dan ditasdid ya ba'nya Ibnu Hibban. Nah, namanya Muhammad bin Hibban Ibnu Ahmad bin Hibban bin Mu'ad Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafid Sahibu At-Tasanib Kas-Sahih wa Tarikh. Ya, beliau memiliki karangan-karangan di antaranya Sahih Ibnu Hibban dan juga kitab Tarikh wa Du'afa wa Thiqat. Ini di antara kitab-kitab karangan Ibnu Hibban. Wa ghairi dhalika dan yang lainnya. Wa qala al-Hakim, berkata al-Imam Hakim tentang Ibnu Hibban, kana min awiyati al-ilmi fil fiqhi wal-lughati wal-hadis wal-wa'di. Beliau termasuk di antara sumber ilmu, min awiyati al-ilmi, dalam masalah fiqih, dalam masalah lughah, hadis, dan juga al-wa'd, nasihat-nasihat. Min uqala irijal, di antara orang-orang yang berakal. Nah, mata sana 54 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 354 di Madinati Busti bil Muhmalah, di kota Bust. Ya. Yeah. Nah, wa amal Hakim, adapun Imam Hakim, fasmuhu namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad dari Naisabur. Abu Abdullah Al-Hafidh. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Hafidh. Dijuluki dengan Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Hakim. Wa yu'rafu bibnil bai'. Dan juga beliau dikenal dengan sebutan Ibnul Bai'. Wulida sanah 21 wa 300. Beliau lahir pada tahun 321 Hijriah. Wasannafa tasanif. Beliau mengarang beberapa karangan-karangan. Kal Mustadrak, seperti kitab Al-Mustadrak. Wa tarikh Naisabur, dan juga tarikh Naisabur. Wa ghairihima, dan kitab-kitab selainnya. Wa mata sana 45. Beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Rahimahullahu taala. Nah, ini biografi ringkas tentang perawi hadis yang kita bacakan sebelumnya. Kita lanjutkan. Matan dari kitab At-Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walitirmidhi wa hassanahu an Anas. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan beliau menghasankannya. An Anas dari radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sering kita ulang-ulang konteks hadis yang semacam ini disebut dengan hadisul qudsi atau hadisul ilahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, semua manusia itu disebut dengan anak Adam dikarenakan mereka semuanya adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saya sebut dengan ibnu Adam. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, maknanya wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku membawa dosa-dosa seberat bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seberat bumi pula. Hadis ini hadis yang hasan bisawahidihi. Ya. Hasan dengan penguat-penguatnya. Ya. Banyak hadis-hadis yang menguatkan hadis yang kita bacakan tadi. Syarah penjelasannya. Dzakara al-musannif rahimahullahu taala al-jumlah al-akhirah min al-hadis. Al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan jumlah yang terakhir. Kalimat yang terakhir dari hadis ini. Wa qad rawahu Tirmidzi bitamamihi, dan Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sempurna hadis tersebut. Nah, wa qala an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dari Anas bin Malik, Anas mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang lengkapnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala memanggil berkata, ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni, ya, akan ampuni engkau terhadap apa yang ada darimu, dan aku tidak peduli. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan memanggil ya bna Adam, wahai anak Adam. Sekali lagi yang dimaksud adalah semua manusia dipanggil dengan wahai anak Adam, diantaranya untuk mengingatkan bahwasanya kita semua adalah anak cucu Adam alaihissalam. Nah, ya. Kemudian disebutkan, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau. Ya. Terhadap apa di antara dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Nah, ini pun mengingatkan kita tentang apa yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Abul Bashar, bapa manusia. Nabi Adam terjatuh kepada suatu kesalahan. Terjatuh pada suatu dosa yang ma'ruf. Ya. Nah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga. Nah, dan Nabi Adam alaihissalam menyadari dosa dan kesalahannya, sehingga beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini di antara doa dan juga permohonan taubat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri-diri kami dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan Engkau tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, sehingga diawali dengan panggilan Ya Ibn Adam, wahai anak-anak Adam. Ya. Kemudian Allah menyebutkan, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau. Ini menunjukkan bahwasanya doa dan juga roja berharap kepada Allah sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan dari doa disebutkan dari hadis ini sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini keutamaan dari sifat roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah mengatakan wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya. Walaupun engkau memiliki dosa-dosa, yang jelas selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan mengampunimu. Nah, ya. Tentunya orang yang dia senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ada ketauhidan padanya. Ya. Sehingga dia mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk di antara ibadah. Begitu juga roja termasuk di antara ibadah. Nah. Ya ibn Adam, law balagat dunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu ya mencapai sepenuh langit, kemudian engkau memohonan ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Nah, kembali Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau seandainya dosa-dosamu itu mencapai ya sepenuh langit, nah, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sebesar apapun dosamu itu. Ini menunjukkan tentang keutamaan istighfar. Ya. Di antara sebab-sebab diampuni dosa ada istighfar. Selain berdoa, selain berharap kepada Allah juga istighfar. Ya. Istighfar sebab diampuni dosa. Nah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, ya, ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, maka Allah itu Maha Pengampun. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-dirinya dengan dosa dan kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ini keutamaan istighfar. Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun keadaannya telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang, beliau senantiasa beristighfar. Nah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'atu marrah. Rasulullah mengatakan, sungguh, nah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tidak memiliki jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menyadari dosa-dosa kita itu sangat banyak setiap harinya kita lakukan. Nah, sehingga perbanyak istighfar kepada Allah dengan kalimat-kalimat istighfar. Ya, Rabbi ighfirli misalnya. Atau yang paling utama dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Nah, ini dikenal dengan sayyidul istighfar. Ya ibn Adam, innaka law ataitani al-hadis. Kemudian Allah melanjutkan, wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, kemudian engkau jumpa denganku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar bumi itu juga. Nah, hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Di sini ingin menjelaskan bahwasannya hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan kitab Tauhid ini. Nah, kalimat terakhir dari hadis yang lengkapnya kita sebutkan tadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad bin Isa bin Surah bi fathil muhmalah ibnu Musa ibnu Dhuhak As-Sulami Abu Isa sahibu al-Jami' Jami' At-Tirmidzi. Wa ahad al-Huffad, salah satu di antara Huffad. Kana dharir al-basar, beliau buta matanya. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yeah, kadang-kadang banyak kita dengar para sahabat buta, ya, yeah, atau para ulama buta. Nah, tapi kita jarang mendengar para ulama atau sahabat tuli. Nah, ya, maka di sini sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya, nah, nikmat pendengaran itu, nah, lebih utama dibandingkan nikmat mata. Ini berkaitan dengan agama. Nah, berkaitan dengan agama, ya. Dengan telinga seorang bisa mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, bisa mendengarkan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Adapun berkaitan dengan dunia, nikmat mata lebih utama daripada nikmat telinga. Ya. Nah, tapi dari sisi agama, nikmat telinga itu lebih utama dibandingkan nikmat mata. Sehingga saya sebutkan tadi, di antara sahabat, nah, ada yang, bahkan di antara mereka ada yang buta. Ya. Nah, tapi mereka kokoh dalam keimanan. Bahkan sebagian mereka banyak meriwayatkan hadis. Begitupun di antara para ulama. Nah, banyak di antara mereka yang buta. Bahkan tapi mereka, huffad, ya, para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis dan lain sebagainya. Rawa an Qutaibah wa Hannad wal Bukhari wa Khalq. Beliau meriwayatkan dari Qutaibah, dari Hannad, dari Imam Al-Bukhari dan juga sejumlah ulama yang lainnya. Mata sana 79 wa 200. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah. Nah, ini sekilas tentang Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau salah satu di antara murid Al-Imam Al-Bukhari. Nah, wa Anas, adapun Anas, wa Ibnu Malik Ibnu Nadar Al-Ansari Al-Khazraji. Adapun Anas, Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari Al-Khazraji. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu asrasinin. Ya, beliau berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Dan sejak usia 10 tahun, beliau berkhidmat kepada Nabi SAW. Dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Ya. Kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, hada Anas yuhdimuk. Wa Rasulullah, ini Anas bin Malik akan menjadi pembantumu. Menjadi pembantu Nabi, ini mangqabah azimah, kedudukan yang besar, bukan suatu kehinaan. Ya. Sehingga Anas bin Malik banyak menimba ilmu dari Nabi SAW dan termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Wa qala lahu Allahumma aqtil malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, dikabulkan doa Nabi SAW. Anas bin Malik menjadi sahabat yang banyak hartanya, bahkan banyak anaknya. Ya, sebagian mengatakan sampai 100 atau lebih. Ya, nah, anaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mata sanah isnataini wa kila salas wa tis'ina wa qadja wa jalmi'ah. Ya. Beliau meninggal pada tahun isnatain wa kila salas wa tis'in. 72, ada juga yang mengatakan 73 Hijriah. Dalam keadaan usia beliau melewati 100 tahun. Nah, usia yang panjang, ya. Tentu ketika usia panjang, beramal soleh menjadi manusia yang paling baik. Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalannya. Ya. Panjang usia, kalau amalannya baik, bisa menjadi manusia terbaik. Nah, wasi'un nas man tala umruhu wasi'u amaluhu. Wasarun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Ya, sehingga panjang umur itu bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek. Ya. Kalau panjang umur di atas ketaatan, ini baik. Tapi kalau panjang umur di atas kejelekan, maka ini jelek. Sehingga, sebagian ulama beristinbat dengan hadis tadi, tidak boleh kita mendoakan panjang umur tanpa ada tambahan di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, misalkan, begitu saja. Ya. Kenapa dikatakan tadi panjang umur ini bisa baik, bisa jelek. Nah, sehingga doa panjang umur itu belum tentu menjadi doa kebaikan. Ya. Kalau panjang umur tapi di atas kemaksiatan, kejelekan, maka menjadi jelek. Tapi kalau kita mendoakan panjang umur, hendaklah doakan mudah-mudahan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Nah, ya. Atau mendoakan mudah-mudahan diberkahi umurnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi mendoakan, Allahumma aghsil malahu wa waladahu wa barakallahu fihi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak hartanya, memperbanyak anaknya, dan Allah berkahi. Nah, jadi kalau hanya semata-mata mendoakan panjang umur tanpa ada tambahan di atas ketaatan kepada Allah, doa ini bisa menjadi baik, bisa menjadi jelek. Ya. Jadi kalau kita mendoakan panjang umur, doakan panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Panjang umur dan diberkahi usianya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, penjelasan dari hadis yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.